Sekarang ku tiado gambar beritu denai mananti nan aro juo adik kau pulang, adik kau pulang, adik kau pulang, adik kau pulang. Rindu rindunya hati macam pegamang diri, jami denai mananti adik ku mungkin janji. Adik kau pulang, adik